Review itu kayak hobi kita berdua dulu, motocross. Iya, ada tanjakan, kita hajar gaspol, terbang. Jumping. Ada turunan, loncat. Kita hati-hati melewati turunan itu, kita rem. Iya, jangan sampai jatuh di turunan. Semuanya apa pakai perhitungan ya. Jadi review ya begitu, kalau ada tantangan kita sikat tantangan, sikat atas, begitu kita bukannya masalah kita turun, jangan sampai tergelincir dengan masalah tersebut, kita rem pelan-pelan, hati-hati. Betul, mesti banyak foto-foto ya, keren dari Rif. Kalau dia upload di pet atau Twitter itu sangat bakalan, banyak ya? Enggak bakalan cukup, kebanyakan fotonya. Jadi kita bikin buku ya. Jadi kalau buku ini kan bukan sebuah biografi ya. Bukan, jadi cuma sebuah ajakan untuk bagaimana sih cara main band yang baik dan benar. Survival rock and roll guide, jadi yang mana yang orang anak zaman sekarang main band tuh ya ada visi dari hati yang sama dengan kita ya, seperti kita yang lakukan ini dulu bertahun-tahun, karena nama juga main band tuh adalah sebuah jalan hidup. Nah, jalan hidup seperti kami. Besok makan apa? Besok makan apa kalau jalan hidup? Sebuah sharing dari apa yang pernah kita lakukan selama 18 tahun ini. 19 tahun, 20 tahun ya, kita main band, terus kita apa yang pertama kita lakukan, pertama kali waktu terjadi konflik dengan keluarga, bapak, ibu, itu semua diceritakan, sampai hari ini kita sebesar seperti ini. Jadi pesannya buat kita, sebenarnya buat kalian yang ngeband itu adalah seperti ada visi dan perasaan dari keterkaitan kita yang dibagikan kepada teman-teman untuk kalau nih bikin band seperti ini. Jadi jangan terlalu berpikir bahwa instan besok jadi, tapi lusa ngapain. Itu saya rasa, kami rasa jadi bandnya nggak terlalu berasa sebagai sebuah perjalanan yang nantinya akan lebih panjang lagi.